Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama untuk melanjutkan kajian kita. Jangan hinakan dirimu. Yaitu maksudnya dengan hutang setelah kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi bahwa salah satu nikmat Allah terbesar yang patut disyukuri bahkan bisa mengalahkan emas dan perak, bisa mengalahkan harta yang berlimpah, rumah megah, mobil mewah adalah seseorang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan melaksanakan sholat isya secara berjamaah yang pahalanya yaitu dalam hadis riwayat Bukhari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man shalla al-isya fi jamaah fa ka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah maka seakan-akan dia sholat fa ka'annama shalla al-laila fa ka'annama shalla nisfa al-lail, maka seakan-akan dia sholat setengah malam. Maka ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Sering-sering kita bersyukur, ucapkan alhamdulillah tatkala kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari, di poin yang pertama tadi sudah kita sebutkan kaedah bahwa hak antara sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling mengambil di hari kiamat. Sedangkan hak di antara Allah dengan hambanya dibangun di atas saling memaafkan. Karena Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun, Allah maha penerima taubat. Dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, tatkala dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka innallaha yaghfirudzunuba jami'an. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa. Dan sudah kita sebutkan, poin yang kedua yaitu beratnya hak antar sesama manusia. Yang sudah kita sebutkan tadi panjang lebar sebelum salat isya. Sekarang di poin yang kedua, yang ketiga, saya ingin mengingatkan yaitu bahwa hutang itu menghinakan seseorang. Di dunia dan di akhirat. Dan ini inti kajian kita. Hutang menghinakan seseorang di dunia dan akhirat. Tadi saya ingin bercerita bahwa buku yang saya tulis terhina karena hutang itu terdapat cerita di dalamnya. Suatu ketika saya pergi ke bakolah, warung, toko untuk berbelanja. Karena pesanan dari rumah terlalu banyak, uang yang ada di dompet tidak cukup. Ini bahasa halusnya begitu. Bilang saja gak ada uang, Ustaz. Akhirnya saya masuk ke dalam supermarket tersebut dan yang memiliki supermarket adalah kawan saya, orang Arab Saudi asli, dan dia sering kita berbagi, saya berbagi, dia berbagi dengan saya, dalam artian saling membagi tentang ilmu agama karena kebetulan beliau adalah guru agama di sekolah. Kemudian suatu ketika saya mengatakan, wahai fulan, saya akan mengambil barang-barang dari tokomu, kemudian nanti sore saya akan bayar. Beliau mengatakan, ya Ahmad, khud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Wahai Ahmad, ambil sesukamu dan tinggalkan sesukamu. Hadza dukan dukan. Ini toko-tokomu. Dalam hati saya, kesempatan ini. Habis itu saya ambil seperlunya, kemudian sebelum keluar beliau bercerita. Ya Ahmad, usika bi wasiyah. Wahai Ahmad, kata beliau, aku wasiatkan untukmu sebuah wasiat. Ini wasiat bukan karena kamu berhutang kepada saya, tetapi karena kamu teman saya. Beliau mengatakan, ya'lam anna daina dhullun bin nahar wa hamun bil lail. Ketahuilah bahwasanya hutang itu menghinakan di siang hari dan meresahkan, menggelisahkan di malam hari. Saya bilang, jazakallahu khairan atas nasihatnya dan wasiatnya. Perkataan itu mengiang-ngiang. Kemudian saya cari di beberapa buku. Ternyata itu adalah perkataan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, sebagaimana di dalam kitab Umar bin Abdul Aziz Ma'alimul Islah wa Tajdid, beliau mengatakan, wa usikum alla tudayinu walau labistumul aba'a. Dan aku wasiatkan kepada kalian, wasiat adalah sesuatu yang diwasiatkan dan dikerjakan meskipun si pemberi wasiat telah meninggal. Itu pengertian wasiat. Sesuatu yang diwasiatkan dan dikerjakan meskipun si pemberi wasiat telah meninggal. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian tidak berhutang meskipun kalian hidup sulit. Ini perlu dicermati baik-baik. Meskipun kita hidup sulit, jangan pernah berhutang. Sebagian orang sebabnya berhutang adalah tidak bisa membedakan mana yang keperluan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Saya ingin mobil baru, tetapi saya tidak perlu. Saya punya mobil meskipun menghidupkannya lebih lama daripada menaikinya. Yang tidak ngantung paham itu. Ya. Saya punya mobil, akan tetapi saya tidak perlu yang baru. Saya ingin, tapi tidak perlu yang baru. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, akibat tidak bisa membedakan mana yang merupakan keinginan dan keperluan, akhirnya semuanya dihutangkan. Semuanya berhutang, berkredit. Kredit itu hutang. Rumah kredit, mobil kredit, motor kredit, kalau perlu celana dalam kredit. Ya. Walau labistumul aba, meskipun hidup sulit. Meskipun kalau saya naik mobil itu harus didorong. Dorongnya bukan semeter, dua meter, satu kilo baru jalan. Tapi mobil saya enggak utang. Walau labistumul aba, meskipun sulit. Tapi enggak ngutang. Fa inna ad-daina dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Sesungguhnya hutang menghinakan di siang hari, meresahkan di malam hari. Fada'u, maka tinggalkan hutang tersebut. Taslamu lakum aqdarukum, maka kedudukan, kewibawaan, kehormatan kalian akan selamat. Wa a'radakum, dan kehormatan kalian. Wa tabqa lakumul hurmatu finnas ma baqitum, dan kehormatan kalian di tengah manusia akan masih ada selama kalian masih hidup. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang ada orang sering mengeluh. Ustaz, anak saya sakit. Anak saya belum bayar sekolah. Listrik belum bayar. Kontrakan belum bayar. Istri sakit-sakitan. Saya sendiri, Ustaz, ingin nikah lagi. Ini gak tahu diri. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perlu ada namanya pembedaan. Mana yang hanya sebatas keinginan. Mana yang keperluan. Sebagian orang susah untuk bersedekah. Susah untuk menghutangi orang lain. Betul apa betul? Susah. Kalau ada orang menghutangi orang lain itu susah. Yang berhutang kerabat, berhutang tidak banyak sedikit, itu pun ngutang, bukan ngambil, bukan nyuri. Tatkala yang datang tersebut berhutang, maka dia masuk ke dalam kamar. Ustaz, Pak, mohon maaf, saya masuk dulu ke dalam kamar. Ngapain? Musyawarah dengan istrinya. Ini dihutangi atau tidak bapak ini? Sang istri bukannya malah mendukung suaminya untuk menjalankan harta di jalan Allah. Maka sang istri malah mengatakan, iya mas, kalau seandainya nanti dihutangin dia akan kecanduan datang ke sini terus. Belum tentu bisa bayar dan semisalnya. Sampai yang mau berhutang ini mengatakan, le, silahkan musyawarah dulu, terlalu lama, saya pulang dulu. Kalau ada keputusan baru beritahu saya. Kenapa menghutangi lama? Sedangkan kalau pergi ke mall, ke supermarket, maka bawa keranjang, bawa kereta, masukin sana, masukin sini. Tidak terasa 1 juta, tidak terasa 1,5 juta. Bahkan ada kadang-kadang sebagian orang beli sesuatu. Ini saya gak tahu penyakitnya ibu-ibu atau bapak-bapak. Ada misalkan mangkok ih lucu, beli ah. Beli bukannya karena perlu, belinya karena lucu. Mosok ono wong beli atau makan lucu. Ada yang makan lucu. Beli sesuatu karena dimakan. Beli sesuatu karena ingin diminum. Beli sesuatu karena ingin dipakai. Ini enggak. Beli karena lucu. Nah, penyakitnya siapa itu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu dan bapak-bapak. Ini bapak-ibu, saudara-saudari. Tinggalkan. Yang tidak perlu, yang tidak perlu kita tinggalkan. Kalau hanya sebatas keinginan, maka itu bisa nanti. Tidak semua yang diinginkan kita perlu. Maka bapak, ibu, saudara, saudari, akhirnya tertulislah buku tersebut. Dan kalau kita perhatikan, poin ketiga ini, saya akan menyebutkan terhinanya seseorang karena hutang di dunia. Ya, seseorang terhina karena hutang di dunia. Coba perhatikan, kehinaan yang pertama, yaitu malu. Selalu berhadapan di depan orang yang berhutang. Malu bertemu dengan orang yang menghutanginya. Ini bentuk kehinaan. Lihat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab Al-Aqdul Farid. Umar bin Khattab ra'a rajulan mutaqanni'an. Beliau pernah melihat seorang memakai surban mutaqanni'. Surban mutaqanni' itu pakai surban, semuanya ditutup tinggal mata. Itu namanya mutaqanni'. Faqala lahu kana Luqmanul Hakim yaqul al-qina'u ribatun bil-lail dhullun bin-nahar. Kata Umar bin Khattab kepada orang yang pakai surban tadi, Luqman al-Hakim, hamba Allah yang saleh yang dijadikan namanya sebagai nama salah satu surat dalam Al-Qur'an, Luqman al-Hakim berkata, itu surban yang dipakai seperti itu, kalau dipakai di malam hari disangka maling. Kalau di siang hari maka itu namanya ingin menyembunyikan identitas diri. Ada apa engkau memakai surban seperti itu di siang hari? Maka orang ini menjawab, inna Luqman al-Hakima lam yakun alaihi dain. Sesungguhnya Luqman al-Hakim belum pernah merasakan punya hutang. Gara-gara hutang. Ini kehinaan pertama. Malu bertemu dengan orang yang menghutanginya. Kemudian kehinaan yang kedua, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Syeikh Abdul Karim Al-Khudhir, hafizahullah ta'ala, ulama besar, majlis ulama besar Arab Saudi dan fatwa, beliau mengatakan dalam syarah Bulughul Maram, وَلَا شَكَّ أَنَّ الدَّيْنَ كَمَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ ذُلٌّ بِالنَّهَارُ وَهَمٌّ بِاللَّيْلِ. Tidak diragukan lagi, sebagaimana sebagian ulama mengatakan bahwa hutang menghinakan di siang hari, meresahkan di malam hari. Hatta qala ba'duhum, sampai sebagian mereka mengatakan, annahu ma dakhala ad-dainu fi qalbi rajul illa kharaja min aqlihi biqadri ma la ya'udu ilayh. Tidaklah seseorang berhutang kecuali akalnya keluar sesuai dengan hutang yang dia miliki. Orang berhutang itu bisa-bisa gila, Pak. Gara-gara hutang. Orang berhutang itu bisa-bisa hilang akalnya gara-gara hutang. Ad-dain dhullun bila syak, kata beliau. Kehutang itu menghinakan tanpa diragukan. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua. Wad-da'inu sahibun ma'rufun alaik. Orang yang menghutangimu paling kamu kenal. Misalkan saya ada menghutangi saya di yang hadir seratusan orang ini. Yang paling saya kenal siapa? Hah? Yang menghutangi saya. Meskipun duduknya di luar masjid. Ada Pak Haji di bulan. Yang paling saya kenal yang menghutangi saya. Itu namanya terhina di siang hari. Ya, jadi kalau ingin mencatat, terhinanya orang berhutang di siang hari yang kedua yaitu orang yang paling dia kenal adalah yang menghutangi dia. Kemudian terhinanya yang ketiga. Walau rafa'a sautahu alaik, lau adzaaka ma ahadun yalumuk. Artinya, kalau seandainya orang yang menghutangimu itu mengangkat suara, kemudian menyakitimu, maka tidak ada seorang pun yang akan membelamu. Kenapa? Karena kita salah ngambil hak orang lain, belum bayar. Ini terhina di siang hari. Hutang menghinakan seseorang. Yaitu apabila orang yang menghutangi kita, menyakiti kita, ngangkat suara di hadapan kita, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Persis kejadian terhadap Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau berhutang anak onta terhadap seorang sahabat. Kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh orang yang menghutanginya. Kemudian orang tersebut mengangkat suara. Ya Rasulullah, aqdi anni anka ad-dain. Wahai Rasulullah, bayar hutangmu. Mengangkat suara. Sampai para sahabat ingin mukulin orang tersebut. Ingin memenggal leher orang tersebut. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa. Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Enggak beradab ini orang terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia. Sesungguhnya yang berhak berbicara sekarang adalah yang mempunyai hak. Yang punya hutangan. Ya. Maka kalau ada orang bentak-bentak orang di hadapan orang yang menghutanginya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Karena dia sekarang nagih haknya. Meskipun nanti kalau kita berbicara tentang adab orang yang menghutangi, salah satunya adalah menunggu sampai orang yang sulit bayar hutang tersebut bisa membayarnya. Tapi kalau dia nagih, kalau dia ngangkat suara, maka boleh. Tidak terlarang. Ya, asalkan jangan bawa debt collector. Debt collector itu pekerjaan yang tidak nyunnah. Kenapa? Tidak nyunnah dalam artian afdaliyah, ya. Ya, tidak lebih afdol gitu. Kenapa? Karena kita dianjurkan untuk menunggu orang yang sulit bayar hutang. Apalagi sampai-sampai kadang-kadang debt collector mukul orang, membunuh orang, maka ini haram hukumnya. Ini yang ketiga. Hinanya orang yang berhutang di dunia yang ketiga yaitu kalau orang yang menghutanginya ngangkat suara, menyakiti dia, yang berhutang tidak bisa ngapa-ngapain. Maka bapak ibu saudara saudari jangan sampai kita seperti itu. Yang keempat, hinanya orang yang berhutang. Ta'aridu nafsahu lil ihanah. Ta'aridu nafsaka ahyanan lil hijr. Lihat, hinanya. Yang keempat, orang yang berhutang kadang-kadang dia tidak bisa mengatur uangnya sendiri. Yang disebut dalam bahasa Arab, dalam bahasa fikih Islam, hukum hijr. Hijr itu adalah kalau ada orang terlilit hutang, kemudian dia punya gaji per bulannya, maka pemerintah mengatur gajinya agar dia bisa melunasi hutangnya. Itu namanya hukum hijr. Lihat. Ya, hinanya orang tersebut. Orang yang berhutang tersebut. Punya penghasilan tapi tidak bisa memegang. Gara-gara dia sendiri. Karena dia punya hutang banyak. Ini disebut tadi hukum apa? Hukum apa? Hijr namanya. Ya, yaitu karena dia kelilit hutang, tetapi dia punya banyak harta, maka pemerintah yang mengatur keuangannya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Hinanya orang yang terhutang, dia tidak bisa memanage di uangnya sendiri. Terkena hukum hijr. Yang kelima. وَتَعْدِدُ نَفْسَكَ أَحْيَانًا لِسِجِنْ وَتَعْدِيبُ. Kadang orang yang berhutang masuk penjara. Lihat, hina di siang hari. Hina di dunia gara-gara hutang. Masuk penjara gara-gara hutang. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَمِثْلُ هَذَا الْإِنسَانِ فِي غُنِيَةٍ عَنْهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. Orang yang seperti ini adalah sangat merugi dia. Maka hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Bapak ibu saudara saudari, itulah beberapa hal yang merupakan kehinaan seseorang gara-gara berhutang. Lihat lagi, kehinaan seseorang gara-gara berhutang adalah membuat dirinya takut, persis seperti orang munafik. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang sifat orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum. Orang-orang munafik mengira setiap kali ada orang yang berteriak, orang munafik mengira bahwasanya dia berteriak untuk orang munafik. Jadi gara-gara dia menyembunyikan sesuatu, berpura-pura, lisannya Islam, hatinya kafir, kalau ada orang berteriak, dia ngira bahwasanya itu teriakan untuk dirinya. Paham maksud saya? Padahal orang berteriak untuk orang lain. Ya? Hinanya orang yang berhutang persis seperti orang munafik. Membuat diri takut. Ayat yang saya sebutkan tadi, Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun ayat 4. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum bid-dain." La tukhifu anfusakum bid-dain. Jiwa yang tenang tanpa hutang, meskipun kekurangan, itu jangan dijadikan diri kita takut gara-gara hutang. Kemana-mana takut, nanti jangan-jangan ada Pak Haji. Kemana-mana takut, jangan-jangan setiap kali malam berhenti masuk waktu fajar dia takut. Ya, membuat dirinya takut. Ini kehinaan yang keberapa? Yang keenam. Yaitu membuat dirinya takut gara-gara hutang. Kemana-mana takut. Ya, kadang-kadang yang lucunya, dan ini juga kehinaan yang ketujuh. Yaitu menjadikan seseorang menjadi orang munafik. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, hafal doa ini agar kita dijauhkan dari hutang. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Dua kali sudah. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Siapa yang bisa mengulang? Angkat tangan. Ya, silakan. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Saya enggak bilang dapat 100.000 ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idu minal ma'tham wal maghram?" Wahai Rasulullah, kenapa sih engkau sering sekali banyak baca ini? Baca doa ini yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung denganmu dari banyak dosa dan terlilit hutang." Kenapa engkau sering baca doa ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Innar rajula idza gharima haddatsa fa kadzaba wa wa'ada fa akhlaf." Seseorang kalau sudah terlilit hutang, ngomong pasti dusta. Dan janji pasti ingkar, itu pasti. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, dan lebih parah lagi kadang-kadang mengajari anak istrinya berdusta. Dia bilang kepada anaknya atau istrinya, "Nanti kalau ada yang nelfon, bilang bapak tidak ada." Pas ada yang nelfon, kemudian anaknya yang ngangkat, "Kata bapak di samping saya bahwa bapak tidak ada." Ngajarin untuk berdusta. Nah ini Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara saudari, sekarang saya ingin menyebutkan tentang bagaimana hinanya orang berhutang di akhirat, kalau tadi di dunia. Dan ini inti kajian kita. Hinanya orang berhutang di akhirat. Yang pertama, orang yang berhutang, ini berkaitan dengan akhirat. Awal syariat Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada jenazah kemudian dia meninggal dalam keadaan berhutang, maka tidak disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepada beliau jenazah, liusalliya alaiha, agar mensolati jenazah tersebut. Faqal, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal alaihi min dain?" Jenazah ini punya hutang enggak? Selalu seperti itu. Lihat. Ya. Bagaimana beratnya permasalahan hutang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh para sahabatnya, "La, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi." Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazah tersebut. "Tsumma utiya bi janazatin ukhra." Lalu didatangkan jenazah yang lain agar disalati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, "Hal alaihi min dain?" Jenazah ini punya tanggungan hutang tidak? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh para sahabat, "Na'am ya Rasulullah, iya dia punya hutang. Sallu ala sahibikum." Salati jenazah kalian. Ini awal-awal syariat Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati jenazah orang-orang yang apa? Yang mempunyai hutang. Kemudian turun syariat tersebut lebih lembut lagi. Bagaimana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Jenazah ini punya hutang? Iya wahai Rasulullah. Hal taraka lidainihi fadlan? Nah, ini pertanyaan kedua. Orang ini punya hutang? Iya. Ada uang yang dia tinggalkan enggak untuk bayar? Awal-awalnya enggak bertanya seperti itu. Ada uang enggak untuk dia bayar hutangnya? Maka kalau seandainya ada wahai Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mensolatinya. Kalau tidak, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala sahibikum." Kalau tidak ada uang, maka solati jenazah kalian. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mensolati. Silahkan sahabat-sahabat yang lain mensolatinya. Ini tahapan kedua. Dan ini hinanya hutang di akhirat. Tidak disolati oleh Rasulullah. Dan kemudian kalau seandainya meninggalkan uang untuk membayar hutangnya, baru disolati. Kalau tidak, tidak disolati oleh Rasulullah SAW. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terhinanya hutang yang kedua di akhirat, yaitu dilihat dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar dijauhkan dari banyak hutang. Ya, lihat doa-doa beliau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Artinya, wahai Allah, aku berlindung denganmu dari rasa resah dan sedih, rasa lemah dan malas, rasa pengecut dan bakhil dan terlilit hutang. Ustaz, bagaimana menulisnya? Terhina karena hutang yang kedua di akhirat adalah Rasulullah berlindung diri dari hutang. Menunjukkan bahwa hutang menghinakan. Kalau tidak menghinakan, tidak mungkin Rasulullah SAW berlindung diri kepada Allah dari hutang. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kehinaan hutang yang menghinakan seseorang di akhirat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan seseorang yang berhutang ditahan dari masuk surga. Ini yang ketiga. Hinanya orang yang berhutang di akhirat ditahan dari masuk surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang seseorang yang meninggal, innahu ma'surun bidainihi. Artinya hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya dia tertahan dengan hutangnya. Dia tertahan dengan hutangnya. Tertahan, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ulama hadis di abad ke-15 Hijriah ini, hafizahullah, yang masih hidup. Beliau mengatakan, mahbusun an dukhulil jannah. Artinya tertahan dari masuk surga sampai dibayarkan hutangnya. Ya, dalam hadis riwayat itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang saya ulangi, ya. Jadi terhina karena hutang di akhirat yang pertama apa? Bahwasanya hah? Satu orang tidak disolati oleh Rasulullah. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang, menunjukkan hutang mendatangkan kehinaan di akhirat. Yang ketiga, ditahan dari masuk surga. Yang keempat, bahwa orang yang berhutang, dia ruhnya tertahan, tidak diterima oleh langit. Subhanallah. Ruhnya tertahan, tidak diterima oleh langit. Lihat hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwanya orang beriman tertahan, ruhnya orang beriman tertahan dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Ruhnya tidak diangkat. Ya, ke langit tidak diterima. Bahkan yang kelima, tidak ada nasib di akhirat. Ya, yang kelima, tidak ada nasib di akhirat. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad. Inna akhaka mahbusun bidainihi fadhhab faqdi anhu. Sesungguhnya saudaramu tertahan disebabkan hutangnya. Lihat, subhanallah. Apa arti tertahan? Kata Imam As-Suyuti, mahbusatun an maqami al-karim. Dia tertahan mendapatkan kedudukan yang mulia di akhirat. Itu tafsiran yang pertama, tertahan. Tertahan, tafsiran yang kedua, tertahan bahwasanya tidak ada nasib. Kata Imam Al-Iraqi, ay amruha mauquf, la hukma laha binajatin wala halak. Nasibnya di akhirat tertahan. Tidak ada keputusan apakah dia masuk surga atau neraka. Hatta yunzara hal yuqda ala ma alaihi min ad-dain. Sampai dilihat apakah dia bisa bayar atau tidak hutangnya tersebut. Ya, berat Pak masalah hutang, enggak sembarangan. Ya. Ini sudah yang kelima. Bahwasanya tidak ada nasib di akhirat. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6, terhina karena hutang di akhirat, yaitu seseorang dosa-dosanya tidak akan diampuni di akhirat gara-gara hutang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah 'azza wa jalla" faqad daddallaha fi amrih wa man mata wa alayhi daynun falaysa bid-dinar wala bidirham walakinnaha al-hasanat wala sayyid. Barang siapa yang meninggal dan punya tanggungan hutang, maka tidak bisa bayar emas dan perak, tidak bisa dibayar dengan emas dan perak, tetapi bayarnya dengan dosa atau dengan menanggung dosa atau membayar dengan pahala. Ini yang keenam. Bahwasanya terhinanya orang karena hutang di akhirat, yaitu dengan dosanya tidak diampuni. Dalam hadis riwayat Muslim, dalil yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lis-syahid kullu dzam illa ad-dain." Orang yang mati syahid, mati syahid itu Pak, mati dalam amalan yang paling agung dalam Islam. Kalau kita lihat punuk unta, atasnya punuk itu disebut dengan sanam. Sanam itu adalah puncak punuk yang tertinggi. Ya. Artinya puncak amalan tertinggi dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sanamuhu al-jihadu fi sabilillah." Amalan yang paling tinggi dalam Islam jihad di jalan Allah. Kalah dengan hutang. Yughfaru lis-syahid kullu dzam illa ad-dain. Orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Ini menunjukkan yang keenam, dosa orang yang berhutang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan fihi dalilun. Saya ulangi, fihi hadhil fadilah al-azimah lil mujahid. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan yang sangat agung bagi orang yang berjihad, yaitu dosanya diampuni oleh Allah. Wahya takfiru khotayahu kulliha, yaitu orang yang mati syahid mengampuskan dosa seluruhnya. Illa huquqal adamiyyin, kecuali hak yang ada antar sesama manusia. Wa innama yakunu takfiruha bihadhihi syurut, bahwasanya dosa yang ada antar sesama hak manusia itu tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh. Jadi begini Pak, maksudnya dalam perkataan beliau ini, orang punya banyak hutang di dunia, itu gak bisa dihapus dengan amal soleh. Gak bisa. Ya? Gak bisa dihapus dengan amal soleh. Misalkan kita berhutang kepada orang lain. Orang ini yang menghutangi kita meninggal. Kita cari keluarganya gak dapat. Maka kita katakan, para ulama menjawab, silahkan Anda bersedekah atas nama dia. Kemudian silahkan Anda beristighfar banyak-banyak kepada Allah atas orang ini. Maka di hari kiamat, itu hanya sebatas inisiatif, Pak. Di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Paham maksud saya inisiatif? Paham? Artinya nanti di hari kiamat, orang yang menghutangi kita itu akan berhadapan dengan kita. Mana? Mana pahalamu bayar? Oh, saya sudah sedekahkan hartamu. Siapa yang nyuruh? Itu inisiatif. Kenapa? Karena hak antar sesama manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh. Dihapuskan dengan minta halal atau bayar dengan pahala. Ini berat, Pak. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, itu adalah yang keberapa? Terhina karena hutang yang ke-6. Yang ke-6 apa yang ke-7? Hah? Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat antara 6 dan 7. Ke-6 apa 7? Mboh lah Ustaz. Hah? Ke-6. Sekarang yang ke-7. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Terhinanya karena hutang yang ke-7 adalah hutang di akhirat ini ya, semuanya berkaitan dengan akhirat yang dunia yang sudah kita sebutkan. Di akhirat, yaitu bahwasanya hutang bisa menghabiskan pahala. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Hutang bisa menghabiskan pahala. Hadis tentang muflis, hadis tentang orang yang menzalimi orang lain. Semuanya itu menghabiskan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, bahkan tadi saya sebutkan kan, kambing yang patah tanduknya akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang matahinnya? Lihat hadisnya, saya bacakan sekarang hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sungguh, kamu benar-benar menunaikan hak-hak kepada yang memilikinya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qurana. Sampai diadili kambing yang tidak punya tanduk dari yang mempunyai tanduk. Kenapa ini tidak punya tanduk? Kenapa ini punya tanduk? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berhutang itu akan habis pahalanya kalau dia tidak bayar sekarang dan tidak minta halal sekarang. Yang ke-8. Terhinanya karena hutang di akhirat, yaitu orang tersebut akan disiksa di dalam kubur gara-gara hutangnya. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta untuk mensolati jenazah. Kemudian beliau bertanya, hadis riwayat Imam Ahmad, hal alaihi dain, apakah orang ini punya hutang? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh para sahabat, na'am wahai Rasulullah, dinaran. Iya wahai Rasulullah, 2 dinar. Dia punya hutang 2 dinar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalau begitu salati jenazah kalian. Dia punya hutang belum bayar, silakan salati jenazah kalian. Maka Abu Qatadah rahimahullah mengatakan, huma alayya ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, 2 dinar tersebut saya yang bayar. Silakan salati jenazah ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mensalati jenazah tersebut. Dengan catatan, yang mau bayar siapa? Abu Qatadah. Besoknya Abu Qatadah ditemui oleh Rasulullah. Wahai Abu Qatadah, ma fa'alad dinaran. Wahai Abu Qatadah, sudah bayar enggak 2 dinar tersebut? Wahai Rasulullah, baru kemarin mati. Tenang, saya bayar. Lihat. Besoknya lagi bertemu oleh ditemui oleh Abu Hurairah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Qatadah, ma fa'ala dinaran?" Wahai Abu Qatadah, sudah bayar belum? Maka karena ditagih terus-terusan, akhirnya kata Abu Qatadah, "Qadaituhuma." Aku pun melunasi dua dinar tersebut. Lalu aku beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Qadaituhuma ya Rasulullah." Aku telah melunasi hutang dua hutang tersebut, dua dinar sebagai hutang tersebut wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Al-ana baradat jildu." Sekarang baru dingin kulit orang tersebut di dalam kuburnya. Berarti akhirnya masalah hutang. Nih yang suka-suka arisan, itu hutang. Ya, yang suka arisan itu hutang. Bukan haram dia, tapi hati-hati. Nyawa kita tidak tahu kapan datangnya. Lihat perkataan sangat menarik dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-15 Hijriah ini dari negara Arab Saudi, ahli fikih, beliau mengatakan, "Fakir ayyuhal insan tajidu nafsaka ala khatar." Ini juga berkaitan sedikit tentang kematian. Berfikirlah wahai manusia, sesungguhnya dirimu di atas bahaya. Li'anna laisa lil mauti ajalun ma'lumun indana. Karena kematian kita tidak mengetahui kapan datangnya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji' ilayhi. Kadang dia keluar dari rumahnya tidak kembali. Kenapa? Karena mati. Waqad yajlisul insanu ala kursi maktabi wa la yaqumu min. Kadang dia duduk di kursi kantornya, di kursi warung makannya, di kursi pasarnya, tidak bisa bangun. Kenapa? Karena mati. Waqad yanamul insan ala firashi fa yuhmalu min firashi ila sarir ghaslih. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, ternyata bukannya dia bangun dari atas kasurnya, malah diangkat dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya. Kenapa? Karena mati. Fahadhil umur tastaujibu minna an nantahizal fursata bitawbati warruju' wal inabati ilallah. Perkara seperti ini membuat kita senantiasa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bertobat, minta halal, melepaskan kezaliman terhadap orang lain. Ya. Kita kematian kita tidak mengetahuinya. Seorang dokter pernah berkata kepada pasiennya, jadi di Arab Saudi, "Besok sore kita akan operasi." Kata sang dokter kepada pasiennya. Keluar dari ruang pasien, dokternya duluan yang meninggal sebelum pasiennya. Siapa yang bisa menjadi? Yang arisan-arisan. Ya, itu hutang. Kalau ada yang berkata, "Ustaz, bisa kita akali biar enggak ngutang?" Yaitu saya dapat nomor paling terakhir. Kan enggak ngutang berarti kita menghutangi orang. Betul apa betul? Betul? Dapat nomor terakhir berarti enggak ngutang, betul? Betul. Maka jawabannya mudah. Kalau semuanya ingin dapat nomor terakhir, nomor pertama siapa? Ya. Lihat, jangan mudah-mudah kredit, jangan mudah-mudah ngutang. Semuanya dikredit, subhanallah. Ya. Keluar dari mobil, mobilnya mewah. Rumahnya mega. Ternyata ngutang. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mendengar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin begitu banyak tentang hutang, dan intinya hutang menghinakan seseorang, terhina karena hutang baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nanti di tengah-tengah pertanyaan saya akan menyebutkan adab-adab orang yang berhutang. Bagaimana adabnya? Nanti kita akan sebutkan insyaallah taala. Nah, jazakumullah khairan. Saya sudah menyampaikan dua sesi untuk kajian tentang tema kematian dan ilmu. Baik, banyak pertanyaan yang sudah masuk di meja kita, dan agar kita lebih utamakan untuk pertanyaan yang sesuai dengan tema. Dan bagi para umat, bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa dikirimkan di SMS di 0877-5844-3141. Sekali lagi, ibu-ibu bisa kirimkan pertanyaannya di 0877-5844-3141. Baik, satu pertanyaan. Ustaz, jika sudah terlanjur pernah menzalimi orang lain, atau pernah mengambil hak orang lain, atau menghibah, kemudian menyesal dan tidak mau mengulang lagi atau taubat dan mengembalikan hak orang lain, apakah masih bisa, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang sudah minta halal dan dihalalkan, ketika seorang sudah melunasi hutangnya, maka lepaslah tanggung jawabnya. Ketika dia sudah minta halal dari orang yang mungkin pernah dia riba, maka lepaslah tanggung jawabnya. Bahkan para ulama mengatakan, boleh seseorang minta halal karena sebuah maslahat yang lebih besar. Boleh minta halal dengan umum, misalkan. Tatkala SMA kita sering ngambil, atau seseorang sering ngambil coklat ataupun mie instan tanpa sepengetahuan si pemilik warung atau toko. Sekarang kita sudah ngaji, kemudian kita ingin minta halal, maka kita datang kepada pemilik toko tersebut. Pak Haji, mohon maaf ini, Bapak Haji bilang saya halalkan kamu, maka urusan kita selesai. Maka Pak Haji bilang, ada apa ini mas? Enggak, pokoknya bilang gitu aja, sudah selesai. Maka sebagian membolehkan ini. Kenapa? Karena kalau dia rinci, Pak Haji, saya ingin bertobat. Pada tahun 2001 saya mengambil ini dari warung Pak Haji. Tahun 2002 mengambil ini. Mohon dihalalkan. Saya halalkan, tapi kita kantor polisi dulu ya. Nah ini nanti tidak jadi taubatnya. Maka Bapak Ibu boleh minta halal secara umum. Ya, wallahu a'lam. Nah. Dan ada pepatah mengatakan, ada kaidah Arab, kaidah para ulama, al-qisas zawajir wa jawabir. Artinya qisas di dunia itu fungsinya dua. Pertama, memberikan peringatan keras kepada kaum muslim yang lain. Orang dikisos, dipotong tangannya, dipenggal lehernya, dirajam. Itu memberikan peringatan keras agar yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu namanya zawajir. Dan fungsi yang kedua, jawabir. Yaitu menutupi dosa. Artinya nanti kalau dia sudah dikisos di dunia, dia sudah minta halal di dunia, maka di akhirat tidak akan dikisos, dihisap atas dosanya tersebut lagi. Wallahu a'lam. Nah. Untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz, waktu mondok di salah satu ormas ini, ana pernah hutang sama teman, sampai sekarang ana tidak pernah ketemu. Bagaimana cara ana membayarnya, Ustaz? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka sama seperti yang masalah yang saya ungkap tadi. Orang punya hutang. Kemudian orang yang menghutanginya tidak diketemui lagi. Maka harus dicari. Ustaz, susah mencarinya. Dia kayaknya pindah ke Kalimantan. Cari Kalimantan. Sudah saya cari di Kalimantan, Ustaz. Pindah ternyata ke Afrika. Cari ke Afrika. Ya, saya sudah sampai Afrika, ternyata pas saya sampai dia meninggal hari itu. Wah, kesel banget itu. Maka bayar kepada ahli warisnya. Ini pun sesuai dengan ukuran ahli waris. Sang anak dapat berapa, sang ibu dapat berapa. Lihat sulitnya. Itu baru di dunia. Jangan di akhirat. Sulit. Ya. Kalau keluarganya tidak dapat juga setelah mencari, maka banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Dan sedekahkan harta yang kamu berhutang kepadanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti di akhirat dia mau memaafkanmu dan tidak akan pernah memaafkan. Saya seperti yang saya bilang, itu hanya sebatas inisiatif, harus bayar. Maka hati-hati ini Bapak Ibu saudara-saudari. Ada perkataan menarik saya baca sekarang, perkataan Iyad Ibnu Abdillah. Beliau mengatakan ad-dain rayatullahi fi ardhih. Hutang itu adalah benderanya Allah di bumi. Fa idza arada an yudhilla 'abdan ja'alaha tawqan fi 'unuqih. Kalau Allah, lihat ini orang-orang yang berhutang, Allah ingin menghinakan hamba tersebut, Allah akan cekik hamba tersebut dengan cekikan hutang. Anda bisa ukur diri Anda sedang dihinakan oleh Allah atau tidak dengan hutang. Ya? Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, jangan merasa kita sudah banyak pahala mengerjakan sunnah tapi bayar hutang belum. Tanda orang dihinakan Allah adalah dicekikkan kepadanya dengan cekikan hutang. Maka hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita bermudah-mudah dalam perkara hutang ini. Bahkan hinanya orang berhutang ini di dunia ya. Ya kalau boleh ditambahkan tadi yang belum saya sebutkan ini di dunia. Iyyakum wad-dain, ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jauhi kalian dari hutang. Fa inna awwalahu hammun wa akhiruhu harbun. Awalnya ham. Ya, berhutang itu awalnya kalau sudah berhutang dia yang ada resah, gelisah. Akhirnya yang ada adalah bertengkar, berperang, pembunuhan. Ini selalu seperti itu dan itu terbukti. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari wallahu a'lam. Nah, silakan. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap barang pinjaman, barang jaminan hutang, dan hutangnya tidak bisa dibayar, dan lebih utama menangguhkan jangka waktu pembayaran bagi penghutang tanpa modifikasi syukur. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ini disebut dengan hukum gadai. Gadai pengertiannya adalah berhutang atau menjamin hutang dengan sesuatu. Jadi seorang berhutang dengan sebuah jaminan, itu namanya gadai. Saya berhutang kepada Anda, jaminannya adalah sawah saya. Itu namanya gadai. Nah, sawah ini saya bertanya sekarang, milik siapa? Milik yang berhutang saya atau milik yang menghutangi? Milik siapa? Milik yang berhutang masih milik saya. Maka kalau seandainya milik saya, berarti tidak boleh diutak-atik oleh orang yang berhutang. Ini hanya sebatas jaminan. Yang ada di tengah masyarakat hukum gadai adalah kalau sudah menggadaikan barang, maka yang menghutangi barang yang menghutangi uang tersebut, dia seenaknya untuk memakai barang tersebut sebagai yang dijadikan sebagai jaminan tadi. Ini tidak benar. Misalkan saya berhutang kepada Bapak 10 juta dengan jaminan sawah. Sawah ini digarap oleh Bapak yang menghutangi saya. Boleh tidak? Tidak boleh, karena karena para ulama sepakat akan sebuah kaedah dan hadisnya lemah, tetapi sepakat para ulama dengan hadis lemah ini. Kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ditarik keuntungan darinya itu riba. Kita berhutang, saya berhutang kepada Bapak 10 juta dengan jaminan tanah sawah saya. Ini jaminan saja. Kalau saya belum bisa bayar, jaminan ini nanti bagaimana? Entah dijual. Kemudian kalau seandainya hasil penjualannya lebih daripada 10 juta, dikembalikan kepada saya. Jangan serta-merta disita, enggak boleh. Karena hak harta seorang muslim haram untuk diambil tanpa kebenaran. Ya ini Bapak Ibu. Jadi hati-hati hukum gadai ini. Ya, ini terdapat banyak riba di dalamnya. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi apa? Lebih utama mana? Menangguhkan orang yang berhutang atau membebaskannya? Maka silahkan pilih ya. Saya akan sebutkan sekarang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kullu qardhin sadaqah. Setiap hutang maka akan dianggap sebagai sedekah selama hutang tersebut belum dibayar. Saya tantang yang hadir di sini, ada yang bersedekah per hari 500 ribu? Mustahil. Ada, siapa itu? Orang yang menghutangi orang lain dan belum dibayar. Selama hutangnya belum dibayar, berarti dia dianggap sebagai sedekah. Ini keutamaan orang yang menghutangi orang lain. Keutamaan yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin naffasallahu qurbatan min qurabid dunya naffasallahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan kesulitan kaum muslim, dia kesulitan terhutang, dia lapangkan, dia tunda pembayarannya, maka dia akan dilapangkan kesulitannya di hari kiamat. Dan di hari kiamat sulit, tidak mudah. Hadis yang ketiga yang menunjukkan keutamaan menunggu, menangguhkan pembayaran hutang orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anzara mu'siran." Barang siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang sulit bayar hutang, maka niscaya Allah akan berikan seperti ini, seperti ini. Hadisnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan benar-benar memberikan pahala yang besar kepada orang tersebut. Ya, man anzara mu'siran. Sebentar saya carikan. Yang jelas Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang menunda pembayaran hutang, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Lihat, pahalanya sangat luar biasa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Barang siapa yang menangguhkan orang yang sulit bayar hutang, kana lahu bikulli yaumin sadaqah. Dia seperti bersedekah setiap hari dengan hutangan yang dia hutangkan tersebut. Wa man anzarahu ba'da hillih, kana lahu mithluhu fi kulli yaumin sadaqah. Jadi gini. Ada hutang, kemudian ada batas tempo. Paham sampai sini? Selama dia belum dibayar sampai batas tempo, dia seperti bersedekah. Kalau sudah jatuh batas temponya dan dia masih tangguhkan, silakan saja, kapan saja bayar silakan, enggak apa-apa. Dia masih tangguhkan, maka dia dianggap bersedekah dua kali lipat. Alangkah indahnya. Paham maksud saya, Pak? Paham hadisnya? Baik, Ustaz, pilih yang mana? Menangguhkan atau membebaskan? Lihat, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kana tajiran min bani Israel yudayinun nas. Ada seorang pedagang kaya raya dari zaman bani Israel, sering menghutangi orang lain. Fa'idha ra'a mu'siran, jika dia melihat orang yang sulit bayar hutang, maka qala li fityani, dia berkata kepada pegawainya, tajawaz anhu la'alla Allah an yatajawazana. Wahai fulan, itu sulit bayar hutang, sudah maafkan saja, bebaskan dia, semoga Allah memaafkan dan membebaskan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fatajawazallahu anhu, maka Allah memaafkan dia dan akhirnya memasukkan dia ke dalam surga. Pilih yang mana, Pak? Hah? Membebaskan atau menangguhkan hutang? Yakin menangguhkan enggak main di sini? Hah? Menangguhkan tuh, Pak. Nanti dapat kembaliannya, dapat pahala sedekah. Saya provokasi nih, Bapak-bapak. Hah? Yang mana? Membebaskan apa menangguhkan? Ada yang bisa berikan alasan? Angkat tangan, Pak. Ya. Karena itu saya yang berharga daripada Karena kalau membebaskan maka dijamin surga. Sedangkan menangguhkan apa? Dapat pahala tapi dapat jaminan surga enggak? Belum. Maka orang pernah saya ceritakan masalah ini. Wah, Ustaz. Kalau begitu selama ini saya salah, Ustaz. Saya kalau ada orang berhutang kepada saya selama ini saya malah mendendam. Sudah, silakan Anda enggak bayar di akhirat lihat. Saya tuntut Anda di hadapan Allah. Ya? Maka mana yang lebih mudah? Buat masalah di akhirat ataukah seseorang nanti di surga langsung? Pilih yang mana? Ini kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang sebagian orang itu beriman dengan kasat mata. Contoh, saya punya uang di dalam kantong saya 50 ribu. Saya sedekahkan 10 ribu. Berarti sisa uang saya berapa? Hah? Kalau orang beriman kepada Allah, sisa uang saya 10 ribu. Itu uang saya yang hakiki. Yang 40 ribu ini, kapan saya mati saat itu? Bisa dibawa? Diwariskan kepada orang lain. Cuma sayangnya kita beriman dengan kasat mata, tidak beriman dengan janji Allah. Makanya sulit meletakkan uang di jalan Allah. Ya? Contoh kesulitan orang menjalankan uang di jalan Allah diantaranya sulit bersedekah, pelit terhadap istri, anak. Nah, Bu, saya sudah bela-belain Ibu. Ya, sulit menghutangi orang lain, sulit menangguhkan hutang orang yang sulit bayar, sulit membebaskan orang, sulit untuk mengeluarkan uang berumroh. Kalaupun ingin umroh, cari travel yang paling murah. Betul? Sampai di Jeddah, dibiarin. Gak dapat hotel, gak dapat pembimbing. Salah sendiri. Kenapa urusan akhirat selalu ingin yang paling rendah? Kalau kurban, nih hari raya kurban sebentar lagi. Nyari satu Ponorogo, panitia kurban yang jual kambing dan sapi yang paling murah. Akhirnya di hari raya kurban datanglah sapi-sapi setengah kambing. Panitia bingung, belikan sapi dengan harga segini dapat dari mana? Ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Kenapa kita kalau urusan akhirat itu sekedarnya. Terutama urusan uang. Ya, orang haji umroh malas. Tapi giliran keluar negeri. Atau luarnya luar negeri. Oh, itu saya kesel sudah itu. Ya. Itu keluar ribuan dolar. Tapi giliran ingin umroh mikir lama. Dan nanti pasti ada pertanyaan. Ustaz, mana yang saya dahulukan ya? Umroh atau membiayai anak sekolah? Ya akhi, dua-duanya bisa. Itu hanya trik iblis. Biasanya yang bertanya seperti itu enggak jadi dua-duanya. Trik iblis mengganggu manusia dalam perkara harta. Maka saya katakan, membebaskan hutang orang itu perlu keimanan dengan janji Allah. Apalagi kadang-kadang hutangnya cuma 10 wewu. Ini dibawa ke pasar kemana-mana. Pak Haji, hutang 10 ribu belum bayar. Nanti ke warung ini tuh Pak Haji itu 10 ribu belum bayar. Nanti ke sini Pak. Ya akhi, maafkan. Surga. Subhanallah. Alangkah indahnya. Kadang orang banyak uangnya. Tapi sulit untuk memaafkan. Membebaskan orang lain. Makanya saya tunggu SMS nih. Ya. Akan ada orang-orang yang meng-SMS saya. Yang menyebutkan Ustaz, alhamdulillah. Kajian Ustaz saya dibebaskan hutang oleh orang. Tapi yang berhutang bayar. Ya, jangan menunggu pembebasan orang lain. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Wallahu'alam. Jadi yang lebih utama adalah. Membebaskan orang yang berhutang kepada kita. Nah. Begitu pertanyaan berikutnya, jika kita berhutang pada saudara dan istri dalam membuat rumah, mana yang dahulu kita lunasi? Dua-duanya. Hutang dan dibayar dua-duanya. Ya. Dan al-aqrabu fal-aqrab. Yaitu yang paling dekat lebih utama untuk dilunasi hutangnya. Ini kesalahan suami. Perhatikan baik-baik. Kesalahan suami. Istri itu dianggap tidak punya harga diri. Coba. Anda ingin dihargai oleh istri. Maka hargai dia. Berbicara jangan seenaknya. Meminta sesuatu jangan seenaknya. Ya, hargai istri kita. Ini kekeliruan yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang suami. Yaitu istri dianggap tidak punya harga diri. Kalau sang suami ngobrol sama ustadznya, sama kawannya di luar rumah, Masya Allah, santunnya luar biasa. Nggih, nopo nggih. Nggih, insya Allah, kulo kerjakan. Kalau sama kawannya, ustadznya luar biasa. Sama istrinya, ya. Misalkan kalau di luar rumah ngobrol sama kawannya itu berjam-jam. Sampai gorengan yang di samping habis. Tukang gorengannya pulang. Masih belum selesai ngobrolnya. Ya, ngobrol bermacam-macam. Tema pendidikan, politik, reshuffle kabinet. Sampai terakhir gosip artis. Itu ngobrol dengan orang lain di luar. Tapi ngobrol dengan istri, sunnahnya setelah Isya, sebelum tidur ngobrol. 5 menit tengkar. Subhanallah. Akhirnya malam itu kata sang istri, saya ngadep sini tidurnya, kamu ngadep sana. Ya akhi, hargai sang istri. Ya, hargai. Jangan sampai kita, dan ini besok akan saya bahas panjang lebar insya Allah, Bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di Ponorogo bisa juga datang ke sana. Akan saya bahas tentang bagaimana memupuk kecintaan dan kasih sayang di antara suami dan istri. Maka yang saya katakan jawabannya adalah bayar hutang yang lebih dekat itu lebih utama. Ya, hutang kepada istri, hutang itu. Saya jadi ingat cerita. Disebutkan oleh Syekh Akram Muhammad Ziyadah. Kemarin kita daurah di Terawas, Mojokerto. Beliau bercerita. Saking suami menghargai sang istri. Sang suami itu menikahi istrinya dengan mahar ngutang kepada istrinya. Ngutang. Dan hutangnya kredit. Dibayar setelah 3 tahun. Selama itu... Saking sang suami ingin menghargai sang istri karena dia merasa belum maksimal untuk membayar mahar kepada istrinya, maka apa? Ya, kalau seandainya layanan di atas ranjang enggak mungkin itu ditahan-tahan kan? Ini dia ganti. Dia minta dilayan di atas ranjang juga, tetapi untuk urusan nyuci piring, nyuci baju biar saya. Selama mahar saya belum bayar, saya yang nyuci baju, nyuci piring. Lihat. Ya. Begitu suami. Ya, ini kadang-kadang suami enggak kerja. Pagi minta duit, si malam minta ranjang. Enggak malu. Ya harus dihargai sang istri. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, manggil istri harus punya panggilan yang sayang, harus punya panggilan yang baik. Jangan kasar kepada istri. Ini semua akan saya bahas insya Allah nanti pada pertemuan di besok hari. Wallahu a'lam. Kita beralih ke pertanyaan dari pendengar lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau punya hutang atas nama organisasi, akan tetapi pas waktu itu kita yang bertanggung jawab atas organisasi tersebut. Dengan berjalannya waktu bergantian aspek kepemimpinannya, bagaimana kondisi seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas, Bapak Ibu Saudara-saudari, siapa yang pada waktu itu berwenang dan juga mempunyai andil di dalam organisasi tersebut, maka semua dari mereka adalah bertanggung jawab atas hutang tersebut, maka harus dibayar. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, bagaimana dengan kondisi seorang pedagang yang memerlukan hutang untuk usahanya? Apakah hutang ini menyebabkan kerugian? Nah, ini bagus pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, orang punya sesuatu keperluan, ingin berhutang. Bolehkah dia berhutang? Seperti pedagang ingin punya modal, boleh dia berhutang? Maka jawabannya satu. Ketika kita mengangkat tema, jangan hinakan dirimu atau terhina karena hutang, bukan berarti hutang itu haram dalam Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, walyaktub bainakum katibun bil adl. Surah Al-Baqarah ayat 184 atau 182, silahkan dicek. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang pada batas waktu yang telah ditentukan, maka tulislah. Para ulama menjelaskan, fihi dalilun ala jawazid dain. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran, bukti, dalil bahwa bolehnya berhutang. Hutang boleh dalam Islam. Lalu Ustaz, kenapa tercela? Tercelanya dilihat dari akibat orang berhutang, dilihat dari bermudah-mudah dari berhutang. Itu dia tercelanya. Maka tidak mengapa orang berhutang kalau ingin mencari modal, asalkan dia mampu untuk bayar. Jadi orang berhutang itu ada tiga macam, dijelaskan oleh para ulama. Tiga macam orang berhutang. Yang pertama, berhutang dan dia mengira dirinya bisa melunasi. Yang kedua, berhutang dan dia mengira dirinya pasti tidak bisa melunasi. Yang ketiga, berhutang dia belum tahu apakah dia bisa melunasi atau tidak. Tapi ada kemungkinan dia bisa. Bedanya yang kedua dengan ketiga, yang kedua tadi tidak bisa sama sekali. Dia tahu dirinya pasti gak bisa melunasin. Makanya dia tidak ada niat untuk melunasi. Maka yang paling buruk dari tiga orang ini adalah orang yang berhutang dan dia pas dia mengetahui secara garis besar perasangkaan yang besar bahwasanya dia tidak bisa melunasi. Ini tidak boleh berhutang. Ya. Adapun yang pertama itu yang paling utama. Jadi boleh seseorang berhutang karena ingin, boleh enggak seorang berhutang karena ingin menikah? Boleh? Hah? Boleh? Boleh. Boleh seseorang berhutang karena ingin menyembeli hewan akikah? Boleh? Boleh. Boleh seseorang berhutang karena ingin berkurban? Maka lebih baik dijauhi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapati keluasan rezeki, lalu dia tidak berkurban, maka janganlah mendekati masjid-masjid kami. Nah, di sini terdapat kata keluasan rezeki. Yang tidak luas, enggak usah. Makanya tidak dianjurkan untuk arisan kurban, arisan haji, arisan umroh, itu ngutang. Sedangkan Allah berfirman, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah dan manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Yang tidak mampu jangan berhutang. Apalagi kadang-kadang berhutangnya kepada rentenir riba, badan finansial riba, bank-bank konvensional riba. Ini ya seperti orang kejebur got, digigit anjing gila, kemudian kena kotoran, kemudian ditimpukin oleh katangga. Ya, ini persis seperti itu. Jadi wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, tidak mengapa seseorang berhutang kalau ingin mencari modal, asalkan tadi dia mengira dirinya mampu untuk bayar. Wallahu alam. Nah. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana orang yang berhutang tetapi sudah punya jaminan dari asuransi sehingga hutangnya dianggap sholat secara administrasi, apakah orang tersebut bisa masuk surga? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Asuransi haram jika asuransi tersebut berkaitan dengan asuransi perdagangan. Asuransi yang mendatangkan keuntungan, bukan asuransi yang bersifat ta'awun, bersifat kerjasama. Kenapa? Karena asuransi yang bersifat perdagangan mendatangkan keuntungan, di dalamnya judi, untung-untungan. Yang sudah lama bayar enggak kecelakaan, maka tidak pernah dapat bagiannya. Yang baru bayar sekali kecelakaan, langsung mengambil uang sebanyak-banyaknya. Itu udah di mana? Untung-untungan. Yang kedua, di dalam asuransi yang terjadi perdagangan dan komersil di dalamnya, maka di dalamnya terdapat pengambilan harta orang lain tanpa kebenaran. Bahkan padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kemudian kehormatan kalian haram untuk diambil seperti sucinya hari kalian ini. Maka tidak boleh mengambil harta orang lain. Yang ketiga, di dalam asuransi tersebut terdapat penyerupaan diri dengan orang kaum Yahudi dan Nasrani, yang mana sistem itu adalah dari mereka yang membuat kaum muslim madzu, selalu menganggap masa depan suram. Ingin sekolah anaknya, ingin dia keluar dari rumah, nanti kalau saya tabrakan gimana anak saya. Ingin pakai mobil, nanti kalau saya tabrakan gimana mobil saya. Madesu, selalu bersu'ulan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diharamkan dalam agama Islam. Sebab yang keempat, kenapa asuransi diharamkan dalam agama Islam? Yaitu karena di dalamnya terdapat gharar. Gharar artinya ketidakpastian. Siapa mengambil uang siapa, berapa jumlahnya, kapannya, ini semua gharar, ketidakpastian. Makanya dia diharamkan dalam agama Islam. Itu poin pertama dulu. Adapun kalau dia berhutang, kemudian yang bayar asuransi, maka ini nantinya ditakutkan dia mengambil hak orang lain. Bahwasanya hutangnya tersebut dibayar oleh pihak asuransi, maka lebih baik dijauhi. Wallahu a'lam. Nah. Itu pertanyaan yang terakhir yang dijawab oleh beliau setelah kajian. Dan mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat kepada kita dan kita lebih berhati-hati dalam berhutang dan yang masih punya hutang mungkin sudah dibayar, ya. Dan yang dihutangi mungkin bisa membebaskan dia. Iya, insyaallah. Baik. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ahmad Zainuddin yang sudah menyampaikan dan juga menjawab pertanyaan, meskipun masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Dan insyaallah akan dilanjutkan dari rangkaian safari dakwah beliau besok hari Ahad tanggal 23 Agustus pukul 9 hingga menjelang zuhur, bertempat di Masjid Jami Baitul Hakim Jalan Alun-Alun Barat Madiun dengan tema Ridho Teman Hidup. Baik, itu rangkaian safari dakwah beliau yang terakhir untuk Madiun dan sekitarnya. Dan akhirnya dari saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.